Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita membahas buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Dan berikutnya kita akan membaca keterangan tentang manfaat taubat dan istighfar bagi hamba, yang salah satunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan taubat dan istighfarnya sebagai sebab mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Allah menceritakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pernah meminta kaumnya untuk banyak beristighfar. Dan beliau menjanjikan dengan banyak istighfar, maka Allah akan membukakan pintu rizki dari langit dan bumi. Allah berfirman menceritakan tentang Nuh alaihi salatu wassalam, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا, maka aku sampaikan kepada mereka, استغفروا ربكم, mintalah ampunan kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, niscaya dia akan mengirimkan kepada kalian as-sama'. Sama' di sini artinya adalah hujan. Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan dengan as-sama', karena salah satu di antara makna bahasa as-sama' adalah awan. Awan yang membawa hujan disebut dalam ayat ini dengan sebutan as-sama. Yursilis sama'a, Allah akan mengirim as-sama, yaitu hujan, alaikum, kepada kalian, midrara, dengan sangat lebat. Wayumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, dan Allah akan jadikan untuk kalian jannatin, kebun-kebun. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, dan Allah berikan kepada kalian anharo, sungai-sungai. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Kata beliau, ai idza tubtum ila Allahi wastaghfartumuhu wa ata'tumuhu. Maksudnya adalah apabila kalian bertaubat kepada Allah, beristighfar kepadanya dan mentaatinya, kasurur rizqu alaikum, maka rizki akan melimpah untuk kalian. Wa asqakum min barakatis sama, dan Allah akan memberikan kepada kalian air dari keberkahan hujan. Wa ambata lakum min barakatil ard, dan Allah akan menumbuhkan untuk kalian keberkahan bumi. Wa ambata lakum az-zar', dan Allah akan menumbuhkan untuk kalian az-zar'a, tanaman sebagai sumber makanan. Wa adarra lakum ad-dar'a, dan Allah Ta'ala akan membuat kambing-kambing kalian, unta-unta kalian menjadi banyak susunya. Wa amaddakum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan kelimpahan harta dan anak untuk kalian. Ini janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nuh alaihi salatu wasalam. Seorang ulama tabi'in, Hasan Al-Basri rahimahullah, menggunakan dalil ayat ini di dalam fatwanya ketika beliau menjawab aduhan masyarakatnya. Diceritakan oleh Asyir bini rahimahullah, bahwa ada orang yang mengadu kepada Hasan al-Basri karena kemarau yang panjang. Kemudian Hasan al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah beristighfar kepada Allah." Ada lagi orang yang mengadu kepada beliau karena kemiskinannya. Ada juga yang mengadu karena susah memiliki keturunan. Dan ada yang mengadu kepada beliau karena tanahnya yang kering. Dan beliau sarankan istighfirullah, istighfirullah. Perbanyaklah bertobat kepada Allah. Akhirnya Ar-Rabi' bin Sabih penasaran. Lalu beliau bertanya kepada Hasan al-Basri. Beberapa orang telah mendatangimu mengadukan banyak hal dan permintaannya bermacam-macam, tapi Anda selalu memberikan perintah yang sama, yaitu perintah untuk istighfar. Ya. Yang pengen punya anak disuruh istighfar, yang pengen punya harta disuruh istighfar, yang pengen panennya berhasil disuruh istighfar, yang pengen apalagi misalnya kemiskinannya segera hilang, disuruh istighfar. Maka beliau ditanya oleh muridnya, kenapa jawabannya sama? Hasan al-Basri kemudian memberikan alasan dengan membaca ayat di atas. Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Seorang ulama yang bernama Al-Qushayri pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Hawi fi Tafsir Al-Quran, مَنْ وَقَعَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ فَلَا يَسِلَ إِلَى مُرَادِهِ إِلَّا بِتَقْدِيمِ الْإِسْتِغْفَارِ. Barang siapa yang memiliki kebutuhan, ingin hajatnya dipenuhi oleh Allah Ta'ala, فَلَا يَسِلَ إِلَى مُرَادِهِ, maka dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, إِلَّا بِتَقْدِيمِ الْإِسْتِغْفَارِ, kecuali didahului dengan istighfar. Dan itu bagian dari keistimewaan istighfar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga istighfar yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita. Termasuk salah satunya adalah suasana yang saat ini sedang dialami oleh manusia sedunia, yaitu pandemi COVID. Semoga lekas berlalu dengan kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, kita akan melihat tentang teori zuhud menurut Ibnul Qayyim. Nah, siapapun akan merasa bangga ketika dia disebut sebagai orang yang zuhud terhadap dunia. Sebagaimana kita akan merasa sedih ketika disebut sebagai orang yang rakus dunia. Akan tetapi yang lebih penting bukan penilaian manusia. Yang kita cari adalah penilaian Allah Azza wa Jal. Zuhud bukan masalah kaya atau miskin. Karena zuhud adalah amal batin. Bisa saja orang yang hidup zuhud meskipun hartanya melimpah. Sebagaimana seseorang bisa menjadi manusia yang rakus dunia meskipun dia tidak memiliki harta. Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang zuhud meskipun beliau raja dunia. Dzulqarnain juga menjadi raja yang zuhud meskipun kekuasaannya mencakup seluruh daratan yang ada di bumi ini. Sebagaimana yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi, ketika beliau menjadi raja, Dzulqarnain ke tempat yang sudah masuk ke wilayahnya, yang paling barat. Maka beliau melihat matahari tenggelam di laut. Lalu beliau ke tempat matahari yang paling timur. Beliau juga melihat matahari terbit dari laut. Sehingga kekuasaan Dzulqarnain itu mencakup seluruh daratan yang ada di muka bumi ini. Dengan kendaraan apa beliau menuju ke ujung kekuasaannya, ujung bumi sampai ujung bumi yang lain? Ada sebagian keterangan yang menyebutkan bahwa Dzulqarnain adalah raja yang istimewa dan dia memiliki kendaraan yang bisa melangkah sangat jauh. Ada yang mengatakan itu adalah buruk. Sebagaimana yang ditunggangi oleh Nabi SAW ketika Isra Mi'raj. Juga yang ditunggangi oleh Ibrahim ketika beliau mengirim anaknya dan istrinya Hajar dari Syam menuju kota Mekah. Sebagaimana pula yang ditunggangi oleh Dzulqarnain ketika beliau menuju ke wilayah-wilayah daerahnya. Seluruh dataran bumi ini, seluruh daratan yang ada di bumi ini, dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Dan sebagaimana Sulaiman, beliau punya angin, ya. Dan angin itu yang mengantarkan Sulaiman alaihissalatu wassalam untuk menuju ke daerah yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, Guduwuha syahrun, warwahuha syahrun. Perjalanan pagi itu bisa ditempuh perjalanan satu bulan ketika orang menggunakan jalan darat. Warwahuha syahrun, perjalanan hanya satu sore, itu sama dengan perjalanan satu bulan. Baik. Meskipun demikian, mereka adalah sosok yang sangat zuhud terhadap dunia. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki dunia, menjadi raja dunia dan kekuasaannya sangat luas. Prinsipnya adalah dunia hanya ada di tangan dan tidak sampai masuk ke dalam hati. Sehingga apa yang dia miliki hanya ada di permukaan. Tidak sampai merasuk ke dalam batin. Dalam makna yang lain, tidak sampai dijadikan sebagai bahan pikiran. Ibnu Qayyim mengatakan tentang prinsip zuhud. Kenapa orang kaya bisa zuhud? Kata beliau, wal aslu huwa qat'u ala ikil batin. Famata qata'aha lam tadurrahu ala ikul zahir. Prinsipnya adalah memutus hubungan keterkaitan dengan batin. Memutus hubungan keterkaitan harta dengan batin. Famata qata'aha, selama orang bisa memutusnya, lam tadurrahu ala ikul zahir, maka bagian yang zahir tidak akan mempengaruhi batinnya. Famata kanal malu fi yadika walaysa fi qalbika lam yadurraka walau kathur. Maka selama harta itu hanya ada di tanganmu, tidak sampai jadi bahan pikiranmu, tidak berada di hatimu, maka harta itu tidak akan membahayakanmu walau kathira, meskipun jumlahnya banyak. Sehingga menurut beliau, jika harta itu hanya berada di permukaan, jika harta itu hanya berada di luar, sehingga apapun yang terjadi pada harta itu tidak sampai menyebabkan bahan pikiran bagi kita. Lam tadurrahu ala ikut zahir, maka keberadaan harta yang berada di luar itu tidak akan membahayakan diri kita. Wa mata kana fi qalbika, dan selama harta itu menjadi bahan pikiranmu, darraka, maka itu akan membahayakan dirimu. Walau lam yakun fi yadika minhu syai'un, meskipun di tanganmu tidak ada harta sepeser pun. Sehingga masalah zuhud dan tidak itu bukan punya harta ataukah tidak. Tapi bisakah orang itu mengatur agar harta itu hanya berada di permukaan, tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Selanjutnya, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seorang yang bertanya kepada Imam Ahmad, ayakunur rajulu zahidan wa ma'ahu alfu dinar. Bisakah seseorang menjadi orang yang zuhud sementara dia memiliki harta sebanyak 1,000 dinar? 1,000 dinar kan berarti 4 kilogram emas. 4 kilogram emas itu kalau kita konversi ke rupiah jadi berapa? Di sini saya tulis kurang lebih 2,9. Itu dengan asumsi harga emas masih murah. Sekarang berapa? 900 kali 4. 900 kali 4. Nah, 3,6 M. Bisakah orang menjadi manusia yang zuhud sementara dia punya duit sebanyak 3,6 M? Kata Imam Ahmad, na'am, bisa. Ala syaritotin, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Alla yafraha idza zadat wa la yahzana idza naqasat. Dia tidak semakin bangga ketika hartanya bertambah. Sehingga bagi dia, pendapatannya banyak maupun sedikit, itu sama saja. Ketika pendapatannya naik, tokonya laris, dagangannya masya Allah maju, la yafrah, dia tidak merasa bangga. Wala yahzana idza naqasat, sebaliknya dia tidak merasa sedih ketika hartanya berkurang. Sehingga bagi dia, keberadaan harta itu hanya ada di luar, bertambah dan berkurang, sama sekali tidak memberikan pengaruh bagi hatinya. Walihada kana sahabatu azhadal ummati ma'ama bi'aidihim minal amwal. Karena itulah para sahabat Nabi SAW menjadi manusia yang paling zuhud meskipun mereka punya banyak harta. Karena dunia tidak ada dalam hatinya, sehingga keberadaan dan ketiadaan dunia tidak mempengaruhi kondisi batinnya. Hartanya bertambah tidak membuat dia bangga, hartanya berkurang juga tidak membuat dia sedih. Tayib. Cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya seperti ini ya. Kita punya berbagai macam harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mobil, ada motor, ada rumah, ada perabotan dan seterusnya. Jika harta yang kita miliki itu berkurang, tidak membuat Anda sedih, semoga itu salah satu indikator bahwasanya kita sudah berhasil untuk zuhud. Ya. Misalnya, ya, ibu-ibu punya banyak perabotan. Ada piring, ada gelas, ada apalagi misalnya aneka perabotan yang ada di rumah. Kalau misalnya ada salah satu piring pecah, kemudian Anda santai saja. Piring pecah, santai saja. Gelas pecah, santai. Tupperware hilang, santai. Anda punya benda-benda yang istimewa, hilang, Anda santai. Artinya nggak sampai pusing, nggak sampai marah, nggak sampai bingung. Hanya disebabkan karena salah satu benda yang kita miliki hilang, berkurang. Anda merasa santai, maka semoga itu salah satu indikator bahwa kita sudah belajar zuhud. Ya, meskipun belum sampai puncak ya. Atau misalnya bapak-bapak punya motor atau punya mobil, masya Allah ya. Orang itu kalau sudah berbicara mobil, apalagi mobil yang baru, selalu dilapi, dibuat kinclong, mobilnya mengkilat ya. Kira-kira kalau penyok dikit, sedih gak? Kalau jadi bahan pikiran, sedih, diliatin, terus penyok, diliatin. Penyok, diliatin, Pak, makin penyok. Karena kan mata jadi fokus, fokus makin besar. Sehingga dia merasa sedih dengan penyoknya itu. Mobilnya doret dikit. Misalnya pas jalan, kena motor, terus doret dikit. Terus dia sedih, dia nggak nyaman. Kalau sampai masih seperti ini kondisinya, berarti kita belum berhasil untuk belajar zuhud. Sebaliknya, kalau Anda melihat di rekening Anda, kok duitnya banyak, dan Anda tidak merasa bangga, semoga Anda berhasil dalam bersikap zuhud. Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau punya perahu. Menurut riwayat, beliau punya perahu yang ditaruh di ya di Laut Merah, di tepi sungai, di tepi laut. Imam Malik tinggal di Madinah, dan Madinah dengan laut ya cukup jauh. Kemudian satu ketika ada informasi, wahai Imam Malik, perahu Anda tenggelam. Lalu beliau mengucapkan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya apapun yang terjadi, Allah tetap maha terpuji. Kemudian datang informasi yang kedua. Wahai Imam Malik, ternyata informasi tadi keliru. Yang tenggelam itu perahu orang lain. Beliau mengucapkan, Alhamdulillah. Ya. Dan membuat orang bertanya, kenapa ketika Anda mendapatkan kabar buruk, Anda mengucapkan Alhamdulillah, dapat kabar baik, Anda juga mengucapkan Alhamdulillah. Jawab Imam Malik bin Anas rahimahullah, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji apapun yang terjadi. Artinya hamba ini, Imam Malik rahimahullah, beliau tidak terpengaruh dengan bertambah dan berkurangnya harta. Mau perahunya selamat, perahunya karam, tenggelam, bagi beliau santai saja. Itu salah satu di antara gambaran orang yang harta hanya berada di permukaan, tidak sampai ada dalam hati. Para sahabat juga demikian. Sehingga hartanya mau bertambah, mau berkurang, sama sekali tidak mempengaruhi batinnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu hati para hamba, dan dialah yang menilai hati-hati kita. Dia yang menilai hati kita semua. Karena itu menjaga hati salah satunya adalah menjaga bagaimana cara memikirkan yang baik terhadap harta. Hartanya bertambah dan hartanya berkurang bagi dia sama saja. Nah. Selanjutnya, bagaimana caranya agar orang itu ketika memiliki harta bisa sampai pada derajat mikir seperti ini. Artinya hartanya bertambah dan hartanya berkurang itu tidak sampai kemudian menjadi bahan pikirannya. Di sini ada teori yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang bagaimana caranya agar kita bisa tidak terpengaruh dengan keberadaan dan berkurangnya harta. Layaknya toilet, dibutuhkan namun tidak dicintai. Untuk membangun suasana batin semacam itu, Syekhul Islam menganalogikan hubungan mukmin dengan harta ibarat hubungan dia dengan toilet. Harta itu dibutuhkan sebagaimana layaknya toilet, namun tidak dicintai sebagaimana layaknya toilet. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه ولا يأخذه بإشراف وهلع. Kemudian selayaknya dia mengambil harta dengan jiwa yang tenang, بسخاوة نفس ليبارك له فيه, agar hartanya diberkahi, agar Allah Ta'ala memberkahi baginya. Dan jangan sampai dia mengambil harta dengan cara israf wahala, disertai dengan rasa rakus dan tamak. Israf itu pengen dapat sebanyak-banyaknya. Kalau dapat dia ketawa-ketawa, dia bangga. Hala itu takut jangan sampai ada yang berkurang. Sehingga dia ketika punya, itu masya Allah, jangan sampai ada yang berkurang. Yang ini bisa menyebabkan hartanya tidak diberkahi. Lalu kata beliau, بَلْ يَكُونُ الْمَالُ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْخَلَاءِ أَلَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. Namun harta di tangannya itu sebagaimana layaknya toilet. Sebagaimana layaknya toilet. Orang kalau punya toilet, itu cinta toilet atau tidak? Tidak ya. Baik. Saya ketika ngisi pengajian pernah tanya kepada jamaah. Setelah menyampaikan teori tentang zuhud, saya tanya, ada enggak bapak ibu yang enggak butuh harta? Ternyata enggak ada yang angkat tangan. Mungkin ada satu atau dua angkat tangan. Tapi saya sampaikan, masa enggak butuh harta? Pasti enggak benar ini. Semua orang butuh harta. Saya butuh harta, Anda butuh harta, yang lain juga butuh harta. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut harta itu sebagai qiyaman linnas, sebagai penegak kehidupan manusia. Allati ja'alallahu qiyaman linnas, yang Allah jadikan harta itu sebagai penegak kehidupan manusia. Sehingga kita bisa beribadah ketika kita punya harta. Kita bisa kajian karena punya harta. Kita bisa beraktivitas yang lain, ya, menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, nyambung silaturahmi, dan aneka kegiatan-kegiatan yang lainnya karena kita punya harta. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan jihad itu yang pertama harus dengan apa? Pertimbangan harta. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan menggunakan harta dan jiwa kalian. Sehingga pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan harta. Maka kita semuanya butuh harta. Dan umumnya orang kalau butuh itu pasti dia akan mencintai. Maka si A butuh si B. Selama dia masih butuh, maka dia akan berusaha untuk mencintai si B. Umumnya demikian. Karena itu, bagaimana caranya membangun suasana tetap butuh harta, tapi tidak sampai dia cintai. Maka di sini Syekhul Islam mengatakan, jadikan harta itu bimanzilatil khala, sebagaimana layaknya toilet. Orang punya toilet. Kita semuanya punya toilet. Karena kita butuh toilet. Ada nggak yang cinta toilet? Tidak ada. Loh kok bisa? Ya, kita tahu namanya toilet, ya toilet. Sehingga tidak ada orang yang cinta terhadap toilet. Meskipun sebagus apapun toilet, Anda disuruh tidur di toilet nggak bakalan mau. Sehingga ketika orang itu menstatuskan hartanya sebagaimana layaknya al-khala, sebagaimana layaknya toilet. Alladhi yahtaju ilaihi min ghairi ayyakuna lahu fil qalbi makana. Yang toilet itu sangat dia butuhkan, namun tidak diberi ruang spesial pun dalam hati seorang hamba. Tidak kita jumpai kalau misalnya orang cinta butuh toilet, lalu rumahnya dibangun dengan penuh toilet. Di depan pintu ada toilet, buka pintu kanan kiri ada toilet. Di sebelah sana ada toilet, di sebelah sini ada toilet, Masya Allah. Rumahmu berhias toilet. Enggak ada orang seperti itu. Meskipun dia butuh toilet. Dan Masya Allah ini teori yang sangat mudah untuk dipahami. Namun perlu banyak latihan untuk bisa mempraktekannya. Berat ya. Secara teori cukup mudah. Gimana sih caranya agar kita tidak terlalu pusing mikir harta? Kata Syekhul Islam, jadikan harta itu sebagaimana layaknya toilet. Kalau bisa seperti itu, insya Allah kita tidak akan pusing untuk memikirkan harta. Nah, jadi inti di sini adalah bahwa zuhud maupun wara itu mengajak kita untuk mengatur batin. Agar kita tidak punya ketergantungan yang terlalu berlebihan terhadap harta. Yang jika itu bisa kita lakukan, maka hidup ini akan menjadi sangat nyaman. Hidup ini akan menjadi tenang. Karena keberadaan harta yang kita miliki, itu tidak membebani hati kita. Mau bertambah maupun berkurang, bagi kita santai saja. Baik. Nah, mungkin ada pertanyaan. Lalu apa sih perbedaan antara zuhud dengan wara? Apa perbedaan antara zuhud dengan wara? Mana yang lebih tinggi, zuhud ataukah wara? Ada yang mengatakan bahwasanya zuhud lebih tinggi, ada yang mengatakan wara lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam tentang zuhud dan wara, nanti kita akan bisa menyimpulkan mana yang lebih mulia. Kata Syekhul Islam, zuhud itu tarku ma la yanfa'u bil akhirah. Meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Sedangkan wara adalah tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Kita tulis ya. Apa perbedaan antara zuhud dengan wara'? Zuhud itu meninggalkan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sedangkan wara' berarti begini ya, adalah meninggalkan sesuatu, sama, meninggalkan sesuatu yang tidak, Masya Allah, salah nih. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Tayyip. Ini perbedaan antara zuhud dengan wara'. Kalau kita perhatikan di sini, mana yang lebih tinggi antara zuhud dan wara'? Zuhud lebih tinggi. Kok bisa, Pak? Karena zuhud itu dia hanya mencari yang bernilai pahala. Kalau wara', mungkin dia masih mencari yang mubah. Dia masih nyari yang mubah. Tapi dia tidak mau mengambil yang bernilai dosa. Inti wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Sehingga kalau masih ada potensi dosa, ini kira-kira nanti akan bernilai dosa, maka akan ditinggalkan. Itu wara'. Tapi kalau zuhud, ini ada pahalanya enggak? Enggak ada, ditinggalkan. Sehingga hal yang mubah bagi orang yang zuhud, itu ditinggalkan. Tapi bagi orang yang wara', hal mubah mungkin masih diambil. Cuman dia tinggalkan bagian yang haram. Ini pengertian zuhud dan wara' terkait masalah muamalah seorang hamba. Dan seperti ini butuh belajar jamaah. Kita belajar untuk bisa hidup zuhud, bisa hidup wara', setahap demi setahap. Dan intinya adalah setiap mau melakukan sesuatu, mikir dulu. Kita perlu mikir dulu. Ini kira-kira nanti konsekuensinya seperti apa. Sehingga orang yang zuhud dan wara' itu selalu menggunakan pikirannya untuk berhati-hati. Nanti konsekuensinya kayak gimana? Oh, ini berbahaya, tinggalkan. Ini mubah. Bagi orang yang wara', diambil. Bagi orang yang zuhud, sebentar nanti dulu. Saya hanya akan mencari yang bernilai pahala. Namun bukan berarti bahasanya orang yang zuhud itu tidak bekerja. Dia bekerja. Tapi selalu suasana batinnya digunakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bekerja biar nanti mendapatkan nafkah sehingga saya tidak perlu minta-minta. Saya bekerja agar mencukupi kebutuhan anak dan istri. Dan aneka niat yang mulia lainnya ketika orang itu bekerja. Nah, karena itu sekali lagi masalah zuhud dan wara' bukan masalah punya harta ataukah tidak. Zuhud dan wara' adalah masalah apakah orang itu bergantung kepada dunia ataukah tidak. Jika dia terlalu tergantung kepada dunia, berarti zuhudnya belum berhasil. Tapi kalau dia tidak bergantung kepada dunia, semoga dia dinilai sebagai orang yang zuhud. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, teori zuhud menurut Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam mudah dipahami dan sangat sederhana, namun secara praktek cukup berat. Sehingga kita perlu latihan sedikit demi sedikit. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang zuhud dan wara'. walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selesai untuk bab yang ketiga, berikutnya kita akan beralih ke bab yang keempat, yaitu kode etik pengusaha muslim. Dan ini yang kita jadikan sebagai judul buku. Namun mengingat cukup banyak pembahasannya, insya Allah akan kita kupas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kita mengharapkan harta yang banyak untuk niat membiayai orang tua kita di hari tua mereka dan untuk melunasi hutang, apakah ini termasuk mengejar dunia atau akhirat? Syukran. Barakallahu fikum. Anda mengejar dunia atau mencari harta yang banyak untuk segera menutupi utang. Insya Allah tujuannya mulia. Kenapa? Karena mencari harta dalam rangka menutupi kewajiban. Silakan dilanjutkan. Ada juga orang yang mencari harta dalam rangka untuk nafkah bagi orang tua. Insya Allah ini juga mulia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kharaja yas'a liwalidayhi kabiraini syaikhaini." Siapa yang bekerja dalam rangka untuk menutupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sepuh, maka kata Nabi SAW, fahuwa fisabilillah, maka hakikatnya dia fisabilillah. Sehingga orang bekerja dengan maksud agar nanti bisa mensejahterakan orang tuanya di hari tua, di saat pensiun, sehingga mereka bisa hidup nyaman, insya Allah termasuk di antara bagian dari bagian dari niat yang mulia pada saat bekerja. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Silakan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, volume televisinya bisa dikecilkan? Ini bagaimana kalau saya sudah terlalu dapat itu ada sebagian katanya riba. Bapak, kemudian, Bapak mendapat harta riba maksudnya? Maksudnya begini, saya kan seorang pedagang. Iya, tapi saya punya modal. Terus saya pinjam sama bank yang bukan itu. Tapi cara keluar dari ribanya susah banget. Mohon bagaimana supaya saya tidak lagi terlibat dengan hak tadi. Mohon usiahmu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana caranya agar kita bisa terbebas dari utang riba dan tidak lagi terlibat dalam utang riba? Jadi, bagi Anda yang saat ini belum bersentuhan dengan bank, belum pernah punya utang bank, bersyukur kepada Allah dan minta kepada Allah agar selalu istiqomah sehingga tidak pernah utang bank sampai mati. Jadikan itu sebagai doa. Ya Allah, janganlah engkau jerumuskan aku, ya. Jangan engkau jadikan aku orang yang utang bank. Aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku utang bank sampai mati. Dan bisa Anda tambahkan juga anak keturunanku jangan sampai mereka punya utang bank sampai mati. agar kita diberi petunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk selalu bisa hidup berkecukupan sehingga tidak sampai menggantungkan diri kepada lembaga keuangan. Tayyip. Kemudian yang kedua, bagi Anda yang sudah terlanjur utang bank, ini untuk membebaskannya susah sekali. Ya, memang seperti itu karakternya. Apalagi biasanya bank itu melihat nasabah yang potensial dan disiplin, maka nanti akan terus ditawari. Sehingga kalau misalnya Bapak sekarang disiplin, begitu mendekati cicilan berakhir, Bapak akan ditawari lagi. Dengan plafon yang lebih besar. Dengan plafon yang lebih besar, nilai utang yang lebih besar, waktu rentangnya lebih lama. Dan itu menggiurkan. Terima kasih Bapak sudah disiplin dalam mencicil kewajiban Bapak. Dan ini ada program baru lagi Pak, dari kami. Selalu seperti itu. Nanti akan ditawari. Bapak bisa mendapatkan uang sekian, dalam waktu 1 jam cair, tidak perlu agunan, tidak perlu ini. Kami sudah sangat percaya kepada Bapak, dan seterusnya. Dan itu berbahaya. Kalau dapat tawaran seperti ini, jangan diterima. Kemudian, bagaimana cara penyelesaian utang? Nah, ini yang kemudian jadi masalah. Ya, penyelesaian utang kan berarti butuh dana, butuh biaya. Kalau Bapak punya aset yang tidak produktif, maka silahkan aset itu dijual. Ya, dan hasilnya dipakai untuk melunasi utang di bank. Sekali lagi kami ingatkan, kalau Anda punya aset yang tidak produktif, silahkan segera dijual. Dan gunakan untuk melunasi utang di bank. Kalau nggak punya bagaimana? Ada nggak saudara atau teman yang bisa memberikan pinjaman? Ada, alhamdulillah, manfaatkan. Sudah? Setelah Anda mendapatkan uang senilai utang yang menjadi kewajiban Anda, datanglah ke bank dengan percaya diri dan minta kepada bank penawaran. Saya mau melunasi, tapi dengan syarat saya dikasih diskon. Diskon berapa? Kalau minta yang tinggi sekalian, 50%. Kok misalnya banknya mengabulkan, dikabulkan jadi 30%, walhamdulillah. Berarti di posisi ini, riba Anda sudah berkurang, dan Anda hanya membayar kewajibannya saja. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah yang terbaik. Dan Anda silahkan bergabung, terakhir ya, silahkan bergabung dengan komunitas orang-orang yang soleh, komunitas orang yang anti riba, komunitas orang yang anti harta haram. Semoga dengan itu bisa mempengaruhi kita untuk bertahan secara istiqomah, tidak bersentuhan dengan bank, atau mereka bisa bantu kita untuk segera melunasi utang kita di bank. Dan komunitas itu penting, insya Allah nanti akan kita bahas di bagian akhir buku ini. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ini Ustaz, saya pernah dapat info bahwa yang disebut warisan itu adalah yang dipaksa. Nah, terkait hal itu, kalau seseorang yang memberikan harta warisannya itu termasuk apa, berpahala nggak ya buat si mayit? Jadi terkait itu saya pengen nanya, ketika seseorang punya harta yang berpahala paling banyak itu yang mana ya? Disedekahkan, dihibahkan, diwasiatkan, atau menjadi harta warisan? Mohon penjelasannya ya Ustaz. Nah. Syukran sebelumnya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Apakah orang yang meninggalkan warisan, dia akan mendapatkan pahala? Jika dia punya tujuan dengan meninggalkan warisan itu akan mencukupi kebutuhan anak dan istri yang dia tinggalkan, agar mereka tidak terlunta-lunta, agar mereka bisa hidup dengan kondisi nyaman setelah ditinggal oleh suaminya, oleh sang bapak. Ini sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad menjelang wafat, Sa'ad pada waktu itu beliau sedang sakit, dan Sa'ad berpikir kayaknya sebentar lagi akan meninggal dunia. Namun Allah takdirkan Sa'ad sembuh, dan setelah itu hidup dalam waktu yang lama. Tapi Sa'ad gak tahu apakah ini nanti akan sehat atau tidak. dan beliau berpesan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewasiatkan, maksudnya menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewasiatkan hartanya, seluruh hartanya, enggak boleh, setengah enggak boleh, sepertiga silahkan, wasulusu katsir, dan sepertiga itu sudah banyak. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, engkau tinggalkan liantadara, engkau tinggalkan keluargamu agniya'a dalam kondisi berkecukupan, khairun laka, itu lebih baik bagimu, biantadaroha a'ilatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin, yatakaffafun anha, yatakaffafun nasu anha. Lalu dia nyadong-nyadong, ya, minta-minta kepada manusia karena dia enggak mampu. Maka kalau tujuannya meninggalkan warisan dalam arti ingin memberikan kecukupan bagi anak istri agar mereka bisa hidup nyaman setelah kita meninggal dunia, semoga ini termasuk bagian dari yang berpahala karena masuk di antara amal berbuat baik kepada keluarga. Tapi kalau warisan itu semata, sebenarnya itu bukan amal manusia, karena Allah yang bagi, bukan kita. Sehingga semata memiliki warisan, meninggalkan warisan, itu bukan termasuk di antara perbuatan yang berpahala. Terus mana yang lebih banyak pahalanya? Sedekah, wakaf, wasiat, atau apa? Wasiat itu, apa beda antara wasiat dengan wakaf dan sedekah? Wasiat itu teknis dalam penyampaian. Sedangkan sedekah dan wakaf itu bentuk akadnya. Bentuk akad dari, dilihat dari objeknya. Baik, jadi begini. Sedekah dan wakaf itu bisa jadi wasiat, bisa tidak jadi wasiat. Tergantung dari teknisnya. Wasiat sendiri memang akad, ya. Sehingga wasiat sedekah, wasiat wakaf, itu bukan berarti menggabungkan dua akad dalam satu akad, bukan, ya. Karena wakaf dan sedekah itu dilihat dari objeknya. Ya. Jadi, orang berwasiat. Dia melakukan wasiat. Wasiat itu pernyataannya, ikrar ketika hidup. Ketika hidup. Sedangkan serah terimanya, serah terima setelah kematian. Baik, ini wasiat. Ikrarnya ketika hidup, namun pindah hak milik serah terimanya setelah kematian. Nah, mengenai akad wasiat ini, bisa wakaf, bisa sedekah, kemudian bisa hadiah, bisa amal harta, misalnya amal harta itu misalnya kurban. Orang berwasiat, saya berwasiat, tolong lahan saya ini diwakafkan ke masjid, maka jadi wakaf. Saya berwasiat, tolong beras itu diwakafkan ke masjid. Oh, tidak bisa, itu sedekah. Karena beras habis pakai, tidak bisa diwakafkan. Itu bisanya jadikan sedekah. Nanti setelah di masjid, dibagikan kepada fakir miskin. Saya berwasiat, tolong nanti belikan seekor kambing atau sapi dan kurbankan atas nama saya. Berarti dia amal harta. Maka wasiat bisa banyak ini tergantung dari bagaimana pernyataan dan jenis hartanya. Wallahu a'lam. Yang paling tinggi derajatnya adalah wakaf, karena dia abadi. Nah, tafadhal. Saya berwasiat, tolong. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume televisinya sudah dikecilkan? Sudah, Pak. Nah, silahkan. Ustaz mau tanya, beberapa kemarin saya kan di teman emang 25 gram sebanyak 5 keping. Nah, berhubung saya tidak bisa membeli, kemudian saya bilang sama teman, kalau nitip ke saya gimana? Jadi saya tawarkan ke teman-teman yang ada di luar kota. Kemudian ada teman saya yang di luar kota itu berminat. Nah, teman saya yang di luar kota ini menggunakan wakil yang sekota dengan saya, yaitu wakilnya tetangga saya gitu, Ustaz. Jadi teman yang di luar kota ini transfer uang ke tetangga saya, kemudian tetangga saya membayarkan uangnya ke saya gitu. Nah, saya sudah pegang emasnya, kemudian saya serahkan emasnya ke tetangga saya itu. Nah, uangnya hasil penjualan saya berikan ke teman saya yang tadi nitip emas ke saya gitu. Dimana saya sudah mengambil untung. Tuh, misalkan teman saya nitip emas ke saya satu kepingnya misalkan per gramnya 900 ribu gitu. Kemudian saya naikkan 950 ribu gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Terus pertanyaan kedua, Ustaz. Saya dulu kan buka rekening bank konvensional itu dengan tujuan untuk memudahkan transaksi bagi customer yang tidak punya rekening yang sama dengan saya. Itu hukumnya gimana ya, Ustaz? Ya, jadi kita buka bank, rekening bank itu tujuannya bukan untuk menabung, cuma untuk memudahkan transaksi aja. Baik. Nah, gitu, Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi Anda sebagai makelar emas, maka dalam ini boleh untuk mengambil untung sesuai dengan yang disepakati antara Anda dengan pemilik emas. Sehingga caranya bisa Anda menaikkan harga atau bisa juga mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Karena makelar ada dua peluang, bisa dari margin, bisa dari fee. Intinya, mana yang harus dipilih kembali kepada izin dari pemilik. Kalau pemilik mengizinkan, pokoknya dari saya bersih 900. Kamu kalau mau ambil untung ya silahkan dinaikin sendiri. Maka berarti Anda diizinkan ngambil margin. Nah, dinaikin sendiri itu ada batasnya enggak? Kalau dia enggak ngasih batas, berarti terserah bagi makelar. Mau dia naikkan berapapun, silahkan. Kemudian ada juga yang pakai metode fee. Dia dikasih ujroh. Karena posisinya hanya sebagai wakil dan dengan akad wakalah bil ujroh. Ini juga boleh. Nanti pokoknya jual saja 900, jangan dinaikkan. Anda saya kasih 50 ribu per gram. Silahkan. Intinya semuanya kembali kepada izin dari pemilik. Karena itu adalah barangnya milik pemilik. Barang itu milik pemilik dan pemilik yang lebih berhak dalam menentukannya. Nah, sehingga ketika Anda menjadi makelar emas dan pemilik emas sudah mengizinkan Anda untuk menaikkan harga, nah, kemudian laku dengan margin 50 ribu, maka insya Allah nilai margin itu hukumnya halal. Dan metode sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan sudah pernah kita jawab di pertemuan sebelumnya, ya. Dan hukumnya diperbolehkan menggunakan tetangga sebagai wakil untuk melakukan transaksi emas. Wallahu a'lam. Lalu bolehkah membuka rekening di bank konven dalam rangka untuk kemudahan transaksi? Jika hanya sebatas untuk lalu lintas, hukumnya diperbolehkan. Dan begitu uang itu sudah masuk, kami sangat tekankan segera dipindahkan agar tidak mengendap di bank konven ini, sehingga kita tidak melakukan transaksi riba di sana. Karena tidak dihitung memiliki bunga dari nilai itu. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya PNS mendapatkan uang yang ternyata berasal dari SK penugasan yang saya tidak ketahui. Setelah berjalan 2 tahun. Pertanyaannya saya, bagaimana cara mengembalikan uang ini, Ustaz? Saya pernah mendengar bahwa uang negara harus dikembalikan ke negara. Kebetulan di bagian saya bekerja, saya terpikir kalau tempat ini butuh beberapa rak baru dan untuk arsip dan komputer yang saya gunakan Windows bajakan. Bolehkah saya membelanjakannya di situ? Baik. Padahal saya mendapatkan manfaatnya juga, Ustadz. Baik. Betul sekali bahwasanya uang negara harus dikembalikan ke negara. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengembalikan uang itu ke negara? Jawabannya, ada banyak cara untuk bisa mengembalikan ke negara. Pertama, diserahkan ke Baitul Mal. Kalau negara itu menyediakan Baitul Mal sebagai kantong pengembalian uang negara. Yang kedua, dulu pernah ada info ya, Pak Jokowi dikasih hadiah apa? Gitar ya? Bass, dikasih hadiah bass. Kemudian, ini kan tidak boleh. Lalu beliau kembalikan ke? Kemana itu? Pokoknya dikembalikan ke negara. Entah melalui apa, ya karena beliau paham di posisi sebagai presiden, beliau tahu ya. Nah, kalau itu bisa ditiru oleh rakyatnya, para ASN, sangat bagus. Yang membawa harta negara dan belum dia kembalikan, segera kembalikan. Kemana? Ya, saya sendiri tidak tahu ya. Mungkin nanti Anda bisa tanya kepada apa pihak yang lebih paham tentang masalah ini. Nah, selanjutnya, ketika itu sudah kembali ke negara, maka rakyat sudah lepas tanggung jawab. Kemudian, kalau itu tidak bisa, kita tidak tahu Pak, mau mengembalikan ke negara itu caranya gimana, kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu dan tidak bisa kita lakukan, maka bisa kita berikan kepada fakir miskin. Karena negara punya kewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka. Sebagaimana diatur dalam undang-undang. Atau kalau ini tidak kita lakukan, bisa dikembalikan untuk perbaikan fasilitas negara. Jalan itu fasilitas negara. Apalagi misalnya, selokan itu fasilitas negara. Atau bisa juga Anda serahkan kembali ke kantor. Nah, kalau yang tadi Anda sampaikan, seperti dipakai untuk beli Windows biar nggak bajakan. Kemudian dipakai untuk beli apa rak dan seterusnya. Insya Allah tidak masalah, itu juga boleh karena ini juga kembali ke negara. Nah, bukankah saya dapat manfaatnya? Anda kan dapat manfaat karena Anda bekerja. Sehingga fasilitas itu adalah fasilitas kantor yang Anda gunakan untuk kepentingan kantor. Maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Halo. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau bertanya. Ada kondisi di mana seseorang membuka usaha, kemudian ada investor, ada beberapa orang begitu ya. Nah, salah satunya adalah orang yang berlatar mempunyai penghasilan dari lembaga riba gitu, tergabung seperti orang yang membuat. Bagaimana menurut Ustaz, apa yang harus dilakukan seseorang? Apakah tak segera tersendiri modalnya? Mohon maaf Ibu, suaranya ya. Putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Ya, jadi saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Mungkin Ibu bisa cari posisi yang sinyalnya bagus. Oh ya, sebentar. Jadi ini tadi saya, investasi, ada investor yang? Ada investor yang punya penghasilan ya, dari lembaga riba. Dia karyawan bank? Iya. Ikut bergabung menjadi investor ini. Nah, bagaimana menurut pandangan yang ditanam oleh seseorang? Apakah modal dari investor ini lebih baik? Baik. Apakah karyawan bank ini punya pendapatan yang lain? Tidak, Ustaz. Hanya karyawan bank? Iya. Jadi apakah sebaiknya dipisahkan, treatmentnya berbeda gitu ya, Ustaz ya? Baik. Atau lebih baik ditolak atau bagaimana, Ustaz ya, sebaiknya harus dilakukan? Nah. Ya. Syukran jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Barakallahu fikum. Tayyip. Kita punya prinsip bahwa harta haram tidak boleh dipakai untuk modal. Satu itu ya. Harta haram tidak boleh dipakai untuk modal. Nah sekarang untuk karyawan bank ini, hartanya halal atau haram? Ketika dia mendapatkan gaji dari tempat dia bekerja, maka gaji itu adalah hasil dari ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong-menolong dalam maksiat, sehingga gaji itu adalah gaji yang terlarang baginya. Kemudian sudah dia miliki. Selanjutnya, uang itu diserahkan ke kita dengan akad investasi. Sehingga kalau kita buat tahapannya seperti ini ya. Ini adalah lembaga keuangan, bank, yang pendapatan bank itu dominan haram. Dominan riba, ini dominan. Lalu bank memberikan hasil dari pendapatannya ke para karyawan. Salah satunya adalah karyawan satu. Karyawan A. Ini dapat gaji dari kerja dia di bank. Udah, ini dapat gaji. Baik. Kemudian gaji karyawan ini dimasukkan ke dalam unit usaha sebagai investasi. Sebagai investasi. Nah, yang jadi pertanyaan, ini boleh diterima atau tidak? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan kalau kita mengacu kepada pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, seperti ini boleh diterima. Karena terjadi pengalihan fungsi ya. Kalau dari bank ke karyawan ini gaji karena ta'awun alal itsmi wal udwan. Tolong-menolong dalam maksiat. Selanjutnya kan gaji ini sudah menjadi hak milik A. Berikutnya A menginvestasikannya ke unit usaha ini. Ini akadnya akad investasi, akad musyarakah. Dan akadnya tidak ada masalah. Akadnya tidak ada masalah. Cuman duitnya orang ini berasal dari hasil kerja yang haram. Untuk jenis yang kedua ini, karena akadnya tidak masalah, maka statusnya halal bagi penerima yang kedua. Halal bagi penerima yang kedua. Sebagaimana orang dikasih sedekah, dikasih, apalagi misalnya dikasih hadiah dari orang yang pekerjaannya sebagai karyawan bank. Kecuali jika di situ ada fungsi dakwah. Kalau ada fungsi dakwah, jangan diterima. Misalnya perusahaan, unit usaha ini ingin mengingatkan kepada karyawan A agar dia segera resign. Maka saat karyawan A ini mau bergabung, dia ditolak. Mohon maaf Bapak, kami tidak mau, atau kami tidak bisa menerima investasi Bapak. Karena Bapak kerjanya di bank. Sehingga ditegaskan begitu. Mungkin mak jelep gitu ya, langsung nyelekit dalam batinnya. Loh, kenapa? Apakah kamu meragukan kehalalan duit saya? Sampaikan saja. Betul Bapak. Karena itulah kami tidak mau menerima. Sehingga akan membuat dia semakin tersentuh dan bisa jadi akan memotivasi dia bagaimana caranya agar segera keluar dari bank. Kalau ada fungsi itu, silahkan dilakukan. Tapi kalau tidak ada fungsi itu, kalau tidak ada fungsi itu, berarti menyampaikan ini juga percuma. Misalnya, dia kalau diberitahu makin marah nanti. Padahal dia tetangga. Maka sekarang yang jadi pertanyaan, boleh nggak diterima kalau tidak ada fungsi dakwah? Ini ada kasus ya. Jadi, ada orang Nasrani. Ini ceritanya di zaman Abu Musa al-Ash'ari. Dan waktu itu yang menjadi khalifah adalah Umar. Ada Nasrani yang dia mau membayar jizya kepada Abu Musa. Yang waktu itu Abu Musa menjadi gubernur. Si Nasrani ini bayar jizya kepada Abu Musa. Diserahkan ke gubernur. Tapi dalam bentuk khamr, Pak. Dalam bentuk khamr. Mengaku dia enggak punya harta, punyanya khamr. Lalu Abu Musa tanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Akhirnya dimarahi sama Umar. Kok bisa? Ini enggak boleh diterima. Akhirnya Umar menyarankan kepada Musa, Abu Musa, perintahkan si Nasrani ini untuk jual khamarnya. Akhirnya si Nasrani ini jual khamar. Pembeli khamar. Ya mungkin juga Nasrani. Lalu dari sini si Nasrani dapat duit. Ada uang. Kemudian uangnya ini yang dipakai untuk membayar jizya. Ketika tahapannya seperti ini, diizinkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jual khamar, kemudian dapat uang, uangnya dipakai untuk bayar jizya. Itu kan tahapannya mirip seperti ini ya. Bank menggaji karyawan, lalu uang hasil gajinya dipakai untuk investasi. Dan tadi ya, tidak ada pertimbangan dakwah. Misalnya, si A ini orang lain yang tidak kita, bukan orang yang dekat dengan kita, bukan keluarga kita. Kalau didakwai, wah makin jadi-jadi. Apalagi si A ini ada tujuan, saya ingin segera resign, Mas. Tapi, saya nggak punya cekalan, ya. Saya nggak punya pegangan. Makanya, dia investasikan, biar nanti bisa punya pegangan. Baik, insya Allah dengan pertimbangan ini, sebagaimana kasus khamar tadi diperbolehkan untuk diterima. Ya. Namun kami sangat sarankan sebaiknya juga sambil didakwai. Pak, nanti kalau investasi Bapak sudah bisa berkembang dengan baik, kami sangat minta agar Bapak segera resign dari bank. Insya Allah cukup dari hasil investasi yang Bapak lakukan di sini. Kalau itu bisa dilakukan, walhamdulillah, sehingga sambil kita lakukan pendekatan dakwah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita kupas di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.